إن الحمد لله نحمده الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalam Mufid ala kitab Tauhid Indah Dulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Usul Al-Mufassir Ibn Utsaimin Rahimallah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Wa Askanahu Fi Fasihati Jannati Amin. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimallah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Asaminah Asyarah yang ke-18 Min adillati tauhid Ma jara ala sayyidil mursalin Wasadatil awliya Minal masyaqah Wal ju'a Wal wabah Di antara dalil-dalil tauhid Adalah apa yang berlangsung, apa yang telah terjadi pada Sayyidil Mursalin, Wasadatil Awliya, Minal Masyakah, berupa kesulitan, walju, kelaparan, walwabah, dan musibah, bencana. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala Al-Wadzahir Dan yang nampak Annal mu'allifa rahimahullah Bahwasanya penulis rahimahullah Yuridul isyarah Ila kisati khaybar Beliau menginginkan Isyarat kepada Kisah Perang Khaybar Id waq'a fiha Fi ahdi Nabi SAW Ju'un azim Di mana dalam perang Khaybar di dalamnya di zaman Nabi alaihi salatu wasallam terjadi kelaparan yang sangat hatta innahum akalul al-hamir sampai-sampai mereka harus tega memakan keledai wa saw memakan bawang wa ammal waba adapun petaka wabah yang terjadi Fahuwa ma waqa'a fi ahdi Ali radhiyallahu anhu yaitu apa yang terjadi pada zaman Ali radhiyallahu anhu wa amal masyaqah adapun kesulitan fa dhahirah maka jelas kesulitan menimpa nabi kita alaihi salatu wasallam dan para sahabat wa wajhu qawli dhalika min adillati tauhid dan sisi menjadikan itu sebagai atau termasuk dari dalil-dalil tauhid an-nasabra wa tahammul fi misli hadil umur bahwa sikap sabar wa tahammul dan memikul beban terhadap hal-hal yang seperti ini yadullu ala ikhlasil insan menunjukkan atas keikhlasan seseorang fi tauhidihi di dalam tauhidnya wa anna qasdahu Allah dan itu menunjukkan bahwasanya yang dia inginkan adalah Allah yang dia tujukan hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala kenapa karena dengan sedemikian masyaqqah kesulitan ju kelaparan wal wabak dan petaka yang menimpa mereka semua, mereka tetap beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi yang seperti ini. Nah, tidak ketika mereka lapang baru beribadah kepada Allah, atau ketika sulit dia baru meratap kepada Allah, tidak demikian. Tetapi dalam keadaan susah, senang, mereka tetap beribadah kepada Allah. Walidzalika sabara 'alal bala. Oleh karenanya mereka sabar di atas al-bala, di atas musibah yang mereka derita. Maka ini ikhwati a'azan wa azakumullah, sisi pendalilan kenapa ini menjadi salah satu dari tanda ketauhidan mereka. Qala rahimahullah ta'ala at-tasi'ah asyarah yang ke-19, qawluhu la'u'tiyanna ghayah, ucapan Nabi SAW yang mengatakan sungguh aku akan benar-benar memberikan ar-rayah, panji bendera ini, ila akhirih, alamun min a'lamin huwa. Ini sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, li'anna hadha hasal, karena ini terjadi. Ya, ini terjadi. Fa'ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yuhibbu Allah wa rasulahu. Ali bin Abi Talib begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, al-syurut yang ke-20, tafluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidan. Ludahnya Rasulullah SAW kepada kedua mata Ali menjadi tanda dari tanda-tanda kenabiannya juga. Kenapa? Li'annahu basata fi 'ainaihi. Karena Rasulullah SAW meludahkan ke kedua mata Ali. Fabara'a, kemudian dia pun sembuh. Ka'alam yakun bihi wajah, seakan-akan Ali belum pernah merasakan penderitaan sakit pada kedua matanya. Maka ini juga menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Al-Hadith al-Ishrun ke-21, Fadilatu Ali radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadha zahir, dan ini jelas tampak. Li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Karena Ali begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya juga cinta kepada Ali. Athaniyah wal-ishrun ke-22, fadlus sahabah fi dawtihim tilkal laylah. Di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan para sahabat, di mana mereka menunjukkan keutamaannya dalam bentuk daukihim tilkal lailah. Mereka memperbincangkan di malam itu, wa syughlihim, dan sibuknya mereka, an bisyaratil fath, tentang kabar gembira akan kemenangan ini. Nah, kenapa? Karena kata Syekh, li'annahum insyaghalu an bisyaratil fathi biltimasihim, karena mereka menyibukkan diri dengan kabar gembira ini dengan jalan mereka mencari-cari, ma'rifata man yuhibbuhullah wa rasuluhu dengan cara mencari-cari siapa orang yang begitu cinta pada Allah dan Rasulnya tersebut, wa yuhibbuhullah wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada dia ini. Karena melalui orang itu Allah Subhanahu wa taala membukakan Khaybar. Nah, asalisah wal isyurut yang ketiga, yang 23, al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Lihusuliha liman lam yas'a laha. Karena ternyata yang mendapatkan bendera yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Wa man'iha amman sa'a, bahkan Allah mencegahnya, mencegah bendera itu jatuh ke tangan orang-orang yang berusaha mendapatkannya. Nah, maka dari sini adanya kita beriman kepada takdir. Maka kata Syekh rahimahullah taala, "Li'anna sahabah ghadaw 'ala Rasulillah mubakkirin." Karena para sahabat mereka berpagi-pagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayu'taha. Masing-masing dari mereka mengharapkan untuk mendapatkan bendera itu. Berusaha berpagi-pagi, ya. Karena apa logikanya? Siapa yang paling cepat dia akan dapat. Siapa yang lebih pagi dia akan kemungkinan bisa mendapatkannya. Mendapatkan dalam rangka apa? Mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena Rasul memberitakan bahwa orang yang mendapatkan bendera tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Nah, sehingga masing-masing dari sahabat semuanya berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi apa? Biqadarillah, dengan takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala, justru yang mendapatkannya adalah orang yang tidak mengharapkannya, orang yang tidak terlibat untuk berusaha mendapatkannya. Nah, wa Ali bin Abi Thalib mawid, sedangkan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit di kala itu. Walam yas'alaha, sehingga beliau tidak berusaha untuk mendapatkan panji tersebut. Wa ma'adhalika u'tiya rayah, tetapi Ali radhiyallahu anhu justru diberikan ar-rayah. Nah, ar-rabi'ah wal syurut yang ke-24, al-adabu fi qawlihi 'ala rislik. Di sini menunjukkan tentang adanya adab, diajarkannya adab sopan santun, tata krama, walaupun dalam berperang. Fi qawlihi, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ala rislik, tetap tenang. Nah, ini adab dalam berperang. Walaupun perang yang digambarkan perang itu sebagai al-khuf, sesuatu yang menakutkan, ya. Makanya salat ketika perang juga dinamakan salat khauf, ya. Sesuatu yang menakutkan, tetapi apa? Rasul tetap mengatakan apa? Ala rislik, tetap tenang. Nah, kalau perang saja seperti ini, bagaimana dengan salat? Ya. Makanya Rasulullah SAW apa? Alaikum bisakinah wal waqar. Atas kalian, wajib atas kalian untuk apa? Sakinah wal waqar, tetap tenang dan teguh, jangan tergesa-gesa. Ya, tapi bukan berubah, bukan juga berarti apa? Malas-malasan. Oh, Rasulullah SAW saja nyuruh tenang kok. Jadi, ya sudah koma tenang. Ya, keliru kalau seperti itu. Ya, keliru. Kalau selalu menjadi masbuk, ini min alamati nifaq, kata para sahabat. Min alamati nifaq, termasuk tanda-tanda kemunafikan adalah apa? Ini terlambat dari salat fardu. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkannya dengan tegas bahwa ini min alamati nifaq, termasuk dari tanda-tanda apa? Kemunafikan. Na'udzubillahi wa nasallahu alaihi. Makanya apa? Para sahabat mereka walaupun terlambat mereka ke masjid dulu, kemudian apa? Balik lagi. Walaupun tidak jadi sholat di masjid, tetapi apa? Mereka tetap berangkat. Untuk apa? Untuk menghindar dari apa? Dari tuduhan munafik. Dari tuduhan apa? Munafik. Nah, Ibnu Mas'ud, fikihnya Ibnu Mas'ud tidak sholat dengan jamaah kedua di masjid. Tetapi apa? Beliau tetap berangkat, kemudian apa? Balik lagi. Nah, bukan berarti apa? Sudah terlambat di rumah saja. Ya. Nah, tidak demikian. Baik, tidak demikian. Nah, apalagi sampai sengaja melambat-lambatkan. Tenang. Paling juga baru satu rakaat, dua rakaat. Ya. Nah, tapi tidak demikian. Maka apa? Ini kalau kondisinya perang. Kata Syekh Nusaim rahimahullah taala, wa wajhuhu annahu amarahu bitamahul. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk tamahul, untuk temahlan-mahlan, untuk apa? Pelan-pelan. Jangan gerasa gerusu. Jangan memiliki sifat taish, ngawur. Jangan. Wa adamu tasarruf, dan jangan tergesa-gesa. Adamu tasarruf. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, jangan ajalah. Demikian. Tetap tenang. Dan lihat bagaimana jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah jalan itu menggesek-gesekkan sandalnya. Itu adalah jalannya orang-orang malas. Tetapi mengangkat sandalnya menunjukkan apa? Nasyab, semangat dalam berjalan. Sampai-sampai digambarkan bahwa saya berjalannya Rasulullah SAW itu apa? Seperti orang yang sedang menahan beban ketika turun dari gunung. Turun dari gunung itu menggesek atau mengangkat? Coba, kita sering kan naik turun gunung ya. Kalau turun itu kakinya digesek atau diangkat? Kalau digesek kira-kira gimana? Pleset. Iya. Rasulullah SAW tidak demikian. Tapi diangkat untuk menunjukkan apa? Semangat. Iya. Seorang muslim itu memiliki apa? Semangat dalam beribadah. Iya. Semangat. Maka apa? Tidak sepantasnya berjalan dengan sambil apa? Menggesekkan sandal. Iya. Nah, demikian. Baik. Itu di antara adab-adabnya. Al-khamisah wal-ishrun 25. Ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Di antara adabnya juga apa? Mendakwahkan kepada Islam sebelum memerangi. Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala di kauli inzil bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Turunlah di pelataran mereka, di sekitaran mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. As-sadisah wal-ishrun yang ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Bahwasanya masyru' disyariatkan liman du'u qabla dhalika, untuk liman du'u, bagi mereka yang didakwahi. Dimulai dengan ini, ajakan kepada Islam. Wa qutilu, kalau tidak barulah mereka diperangi. Nah, yang ke berikutnya, yang ke asabi'ah wal isyrun 27, ad-da'watu bil hikmah. Sekarang di antara adab dalam berdakwah adalah berdakwah dengan hikmah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahukan mereka tentang apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, li'anna minal hikmah an tatimma ad-da'wah. Karena termasuk dari bentuk hikmah adalah kesempurnaan dakwah. Dakwah ini menjadi sempurna dengan hikmah. Wa dzalika bi an ta'murahu bil islami awwalan. Caranya ialah dengan engkau memerintahkan dia untuk memeluk Islam pertama kali. Tsumma tukhbiruhu bima yajibu alaihi min haqqillah. Kemudian beritahukan dia tentang apa yang wajib bagi dia dari hak Allah tabaraka wa taala. Wala yakfi an ta'murahu bil Islam, dan tidak cukup engkau hanya memerintahkan dia untuk masuk Islam saja tanpa memberitahukan apa kewajiban dia. Li'annahu qad yutabbiq hadzal Islam alladhi amartahu bihi wa qad la yutabbiqu. Karena terkadang dia bisa mewujudkan Islam yang sudah kamu perintahkan tersebut, dan terkadang dia tidak bisa mewujudkannya. Bala budda min ta'ahudihi hatta la yarji'a ila al-kufur. Bahkan harus membiasakan dia, selalu mengingatkan dia. Nah, demikian juga kita. Demikian Rasulullah SAW. Ya. Sesekali Rasulullah SAW, apa, atau seringnya Rasulullah SAW beliau berkumpul dengan para sahabat, memberikan nasihat. Apakah selesai sholat secara langsung atau di saat-saat di luar sholat? Pernah suatu hari Rasulullah SAW apa? Selesai sholat berkhutbah sampai datang waktu sholat berikutnya, kemudian sholat lagi, kemudian khutbah lagi, kemudian datang waktu sholat berikutnya dan khutbah lagi, begitu terus. Nah, pernah Rasulullah SAW melakukan hal itu. Nah, tetapi pernah juga Rasulullah SAW apa? Melakukannya di luar itu, berkunjung ke tempat lain, ke satu tempat, kemudian baru beliau memberikan nasihat dan seterusnya. Nah, kenapa harus dibiasakan, harus ta'ahud dalam hal ini? Hatta la yarji'a ila al-kufri, sampai sehingga dia tidak kembali kepada kekufuran, tidak kembali kepada kekufuran, sehingga seseorang perlu diingatkan terus. Ya, nah demikian. Asaminah wal ishrud, yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqillahi fil Islam, mengetahui hak Allah tabaraka wa ta'ala dalam Islam ini. Dikatakan tu'khad min qawlihi wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan beritahukan mereka tentang apa yang wajib bagi mereka dari hak Allah tabaraka wa ta'ala dalam Islam. Nah, atas si'ahul isyurud yang ke-29, sawabu manihtada ala yadaihi rajulun wahid, adanya pahala bagi orang yang memberikan petunjuk melalui kedua tangannya kepada seseorang, kepada satu orang saja, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Liqauli sallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallam, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin 'am. Engkau, Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah memberikan hidayah melalui tanganmu kepada seseorang, satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maksudnya kata Syekh bin Utsaimin, ay khairun laka min kulli ma yastahsinu fid dunya atau yustahsanu fid dunya, itu lebih baik dari semua perkara yang yustahsan, yang dianggap baik di dunia. Walaysa al-ma'na kama qala ba'dhum, maknanya bukanlah seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, khairun laka min an tatasaddaq bi ni'ami khumrin. Ya, bi ni'ami khumur, maknanya bukanlah itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah dengan unta-unta merah, bukan. Ya, jadi maknanya apa? Engkau memberikan hidayah petunjuk kepada satu orang, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya pun unta merah ini kullu ma yustahsan fid dunya, semua perkara yang dianggap bagus, dianggap baik di dunia, semuanya itu lebih baik memberikan hidayah kepada satu orang melalui tangan dia. Nah, adapun lebih baik dari bersedekah dengan unta merah, maka ini apa? Ini juga perkara yang termasuk di dalamnya, tetapi maknanya menjadi sempit. Maknanya menjadi sempit, maka bukan ini maksudnya. Demikian. Tetapi makna yang pertama itu maknanya lebih luas, yaitu lebih baik bagimu dari segala sesuatu yang dianggap bagus, dianggap baik di dunia. Nah, as-salasun yang ke-30, al-halifu al-fudya, bolehnya bersumpah di dalam berfatwa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah, la yahdi Allah, Allah memberikan hidayah. Nah, ini menunjukkan apa? Ila akhirih, fa aqsama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yustaqsam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah padahal beliau tidak diminta sumpah. Ya. Beliau bersumpah dalam keadaan tidak diminta sumpah. Kapan seseorang dibenarkan bersumpah tanpa diminta? Ketika dia berfatwa, pertama. Kedua, ketika dia menganggap ini perkara yang penting. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? fala wa rabbik la yu'minun ya hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting sekali. Sehingga apa? Sehingga Allah bersumpah. Ya, aqsam Allah. Nah. Bi asma'i wa sifati. Nah, demikian. Wal faidah, kata Syekh, faidahnya apa? Ya hasuhu ala ayahdiyallahu bihi wa tawkid alih. Faidahnya adalah adanya motivasi anjuran dari beliau agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah melalui tangannya, wa tawkid alih, dan faidahnya adalah penegasan bahwa itu adalah perkara yang benar-benar akan mendatangkan kebaikan. Walakin la yanbaghi al-halif 'ala al-futya illa limaslahatin wa faidah. Akan tetapi tidak sepantasnya bersumpah atas sebuah fatwa melainkan karena sebuah maslahat dan faedah. Li'annahu qad yafhamu sami', karena terkadang orang yang mendengarnya akan memahami anal mufti lam yahlif illa lisyakkin 'indah. Karena seorang mufti tidaklah dia bersumpah kecuali karena ada keraguan di dalamnya. Kecuali karena ada keraguan pada diri sehingga dia bersumpah. Jangan sampai ada kesan seperti itu. Jadi jangan seorang mufti, seseorang yang memberikan fatwa itu selalu bersumpah. Jangan. Kenapa? Agar jangan ada anggapan ini orang selalu ragu dalam memberikan fatwa sehingga dia bersumpah. Begitu. Qala wal Imam Ahmad rahimahullah taala ahyana yaqulu fi ijabatihi. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri kadang-kadang beliau mengatakan di dalam jawabannya, ay wallah, iya demi Allah, begitu. Waqad amara Allah wa rasulahu bil halif fi salasati mawadi' min al-Qur'an. Imam Ahmad sendiri terkadang dalam jawabannya mengatakan, ay wallah, iya demi Allah. Dan ini dibenarkan kata Syekh Al-Utsaimin. Waqad amara Allah rasulahu, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan rasulnya bil halif untuk bersumpah fi salasati mawadi'a, pada tiga tempat minal Quran, dari Al-Qur'an. Fi qaulihi ta'ala, pertama pada surah Yunus ayat 53, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Lihat, qul i wa rabbi, katakan wahai nabi, iya Rabbi, ya, innahu lahaq. Katakan, iya, demi Rabbu, innahu lahaq, sesungguhnya itu adalah hak. Ya, ini pertama, syahidnya. Juga dalam surah Taghabun ayat ke-7, dikatakan, za'aman ladina kafaru alla yub'asi, kul bala wa Rabbi, kul, katakan wahai Nabi, bala wa Rabbi, tentu demi Rabbu, latub'azunna, sungguh-sungguh, kamu akan dibangkitkan. Ya. Lihat. Juga dalam surah Saba. Wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi. Lihat. Sam. Qul bala wa rabbi. Qul, katakan wahai Nabi, bala wa rabbi. Tentu demi Rabbku. La ta'tiyannakum. Ya. Sungguh-sungguh hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Lihat. Fa idza kana fil qasam maslahah ibtida'an aw jawaban li su'al jaza. Sehingga apa? Kalau sumpah ini karena sebuah maslahat yang memang dari asalnya ada kemaslahatan atau sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, maka boleh kita bersumpah. Wa rubbama yakunu matluban, bahkan terkadang bisa menjadi matlub, perkara yang seharusnya dilakukan. Menjadi perkara yang semestinya dilakukan. Nah, demikian ikhwati azan wa azakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Biiznillahi tabarak wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala amsad naqtabi wa atil qadar. Aku lukau lihada sahbiru liwalakum wa laisal muslimin wal muslimat min kulidhan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawadu alhamdulillah.